sudah. Bagai puing tandus tak berkisah, tinggal kenangan hanya membayang sayang sejauhnya tinggi di awan. Ini kau telah menghilang, hilang lenyap dari pandangan. Apa ku rasa yang ku rasakan sayang, risau hatiku selalu ku kenal. Masa duhai jika masa mengelana tak berubah, walaupun kini lenyap sudah, namun hatiku tak mengapa. Di kau tak kunjung tiba, rasa hati dalam kita hampa sayang, bagai burung terbang di angkasa. Kau masa mengelana tak berimbang, walaupun kini lenyap sudah, namun hatiku tak mengapa. Malam nanti nanti, lama di kau tak kunjung tiba, rasa hati dalam kita hampa sayang, bagai burung terbang di angkasa. Bagai burung terbang di angkasa.